Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan Ikhwan Fiddin rahimani rahimakumullah dari ayat-ayat akhir dari surat Al-Haqqah. Salah satu di antara nama-nama Yaumul Qiyamah, suatu yang pasti terjadi disebut Al-Haqqah. Karena memang Yaumul Qiyamah pasti terjadi adanya. Dan ini surat di antara surat Makkiyah. Di pertemuan lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, tanzilum mir rabbil alamin. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan segala apa yang dapat dilihat dan apa yang tidak terlihat oleh manusia, Allah menunjukkan khitab ya kepada ya terkhusus mereka musyrikin Quraisy yang mengingkari dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku rasul utusan Allah dan ajaran yang beliau bawa, termasuk Al-Qur'an kalamullah yang beliau bacakan. Maka Allah Subhanahu wa taala membela nabinya alaihi salatu wassalam dan membersihkan beliau dari tuduhan-tuduhan keji yang mereka alamatkan terhadap rasulnya alaihi salatu wassalam. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Ya. Ku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak dapat kalian lihat. Ya, makhluk-makhluk Allah yang banyak. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dan bukanlah itu ucapan seorang penyair. Qalilam ma tu'minun. Amat sedikit dari kalian yang mau percaya. Wala biqauli kahinin qalilam ma tadhakkarun. Bukan juga ucapan seorang peramal. Amat sedikit dari kalian yang mau mengingat. Tanzilum mir rabbil alamin. Akan tetapi ucapan yang beliau baca, Al-Quran, merupakan wahyu yang diturunkan mir rabbil alamin. Tanzil yang diturunkan min rabbil alamin, dari sisi Allah rabbul alamin, Rabb, pengatur, penguasa alam ini. Alam adalah kullu ma siwallah huwa alam, segala selain Allah Subhanahu wa taala, Allah lah pengaturnya, Allah rabbul alamin. Maka Al-Qur'an ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya barokah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keberkahan. Tabaraka wa taala, sering kita baca tabarak ya, tabarakalladzi biyadihil mulk, pernah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keberkahan, Allah demikian yang memberikan keberkahan. Maka kalamnya adalah sebaik-baik kalam, firmannya adalah ucapan yang paling benar, yang paling berbarokah. Tanzil mir rabbil alamin, dan telah kita sebutkan di pertemuan lalu, ini salah satu dalil yang menunjukkan uluwullah, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebab di situ tanzil ya, Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Rabbul Alamin, turun berarti dari yang tinggi ke bawah. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala telah kita sebutkan adalah uluwul zat wa uluwul sifat wa uluwul qahr. Ketinggian sifat yaitu tinggi mulia sifat-sifat Allah, tidak ada yang rendahan, tapi semuanya sifat-sifat tinggi dan mulia luhur. Dan juga tinggi zatnya, karena Allah Subhanahu wa taala di atas sana, tiada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah al-Ali al-A'la, subbihisma rabbikal a'la, Allah yang maha tinggi. Al-A'la yani laisa fawqahu syai, tidak ada sesuatu pun yang melebihi di atas Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula uluwul qahr, Allah maha tinggi, dengan makna tidak ada yang dapat mengungguli Allah, mengalahkan Allah. Ya, maha tinggi sehingga tidak ada yang dapat menyaingi kehebatan, kekuasaan ya, dan seterusnya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanzil min rabbil alamin. Kemudian kita baca ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la khadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. atau ini kemarin sudah mungkin ya. Ya, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, seandainya ya Muhammad itu mengada-ngada, taqawwala yakni membuat ucapan-ucapan ya mengatasnamakan Allah, alaina seandainya dia mengadakan suatu ucapan atas kami, mengaku-ngaku ini firman Allah, ini kata Allah, padahal bukan, ba'd al-aqawil dengan sebagian ucapan-ucapannya, kata Allah, la akhadna minhu bil yamin, pastilah kami akan mengambilnya dengan kanan, mengambilnya dengan kanan. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putus darinya al-watin, yaitu urat jantungnya. Kemarin telah kita baca, fa innahu law taqawwala 'alaihi, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengada-ngada mengadakan suatu ucapan mengatasnamakan Allah, waftara dan berdusta, ya ba'dul aqawil yakni al-kadhibah, dengan sejumlah ucapan-ucapan dusta, dan ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun seandainya. Ini banyak contoh sebagaimana firman Allah, ya la in asyrakta la yahbatanna amaluk, andai engkau berbuat syirik hai Muhammad, pasti sudah gugur amalanmu. Nabi saja yang paling dekat dengan Allah, paling dicintai, seandainya berbuat syirik pasti gugur amalannya, ya apalagi yang selainnya. Dan itu tentu tidak mungkin dari Nabi Alaihissalam, Nabi ibadahnya paling ikhlas dan tidak mungkin mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya mempersekutukan Allah, tentulah akan sia-sia amalannya. Maka di situ pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya dia mengada-ngada membuat ucapan-ucapan dusta atas nama kami, pasti kami sudah mengambilnya bil yamin. Ya tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan putus darinya al-watina maful bih, wa huwa irqun muttasilun bil qalb, satu urat yang bersambung dengan jantung. Idza qata'a mata minhul insan, apabila terputus suatu urat tersebut dari manusia, maka pastilah tentu dia pasti sudah pasti akan mati. Ya. Yeah. Dan apa yang disebut lakhadna minhu bil yamin, ya. Yeah. Di situ menunjukkan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yeah. La ajalnahu bil uqubah wa intaqamna minhu bi quwwatina wa qudratina. Artinya kalau betul Nabi itu membuat suatu ucapan palsu atas nama Allah, Allah berikan ancaman, pasti sudah kami ambil, ya. Ini yani sudah akan dan akan segera dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sebagian tafsir qala al-Biqa'i bil yamin ay allati hiya al-udwu al-aqwa minhu fa biha yakunu batsyuh. Yang mana kanan, tangan kanan itu adalah suatu anggota yang paling kuat dari badannya, fabiha yakunu batsyuh, seorang jika mukul atau menghantam atau yang seterusnya, tentu paling kuat adalah yang kanan dibanding dengan yang kiri. Kalau demikian datang dalam hadis, ya yaduhu kulluha yamin, tangan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kanan, dalam mana tidak ada yang lemah. Ya, kalau manusia maka tentu akan lemah, salah satunya lebih kuat, salah satunya lebih lemah, dan seterusnya. Dan ini bukan makna tamtsil, tapi kita sebatas menyampaikan apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi sampaikan. Adapun seperti apa tangannya, apakah mirip manusia atau tidak, tentunya Allah telah menutup pintu-pintu itu. Allah telah katakan, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ya. Dan begitu pula ketika menyebutkan menciptakan Adam, Allah menegur, ya iblis, ya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, hai iblis, apa yang menghalangimu untuk engkau sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku sendiri, bima khalaqtu biyadayya, seperti itu Allah sebutkan. Dan para ulama sunnah menyebutkan bahwa laisa fil qur'ani majaz, tidak ada majaz-majazan dalam Al-Qur'an. Ya, kalaupun hakikat ada hakikat, ya istilahnya secara bahasa lughawiyah ataupun urfiyah ataupun yang demikian syar'iyah. Namun demikian sejumlah, dan tentunya sebelum kemunculan Syekhul Islam Taimiyah, banyak para ulama saat itu terutama usuliyun terpengaruh dengan dakwah Mu'tazilah ya, dan seterusnya, dan Asy'ariyah. Asy'ariyah termasuk pecahan dari Jahmiyah. Ada lima pokok dari ru'us mubtadi'ah, lima pokok ahlul bid'ah ya. Di situ ada satu al-khawarij ya. Muncul bibit-bibitnya sudah mulai muncul di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika menganggap nabi itu tidak adil dalam membagi. Kemudian nanti muncul betul di masa Ali dan membunuh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mulcim. Ada lagi di sana yaitu al-Syiah yang sebaliknya mengagungkan, mendewakan, menuhankan Ali. Itulah bin Sabah Syiah. Kemudian yang ketiga di sana ada al-Qadariyah, muncul di masa sahabat masih hidup ya. Mereka yang menganggap Allah baru tahu kejadian setelah terjadinya. Adapun fulan besok termasuk ahli nar atau ahli jannah, akan terjadi apa besok ya, mati di mana, ini Allah enggak tahu menurut mereka, Qadariyah. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang disebut al-Murji'ah. Al-Murji'ah, dan kemudian yang terakhir adalah yaitu Al-Jahmiyah. Dan dari masing-masing kelima ini kemudian ada cabang-cabangnya. Nah, termasuk dari Jahmiyah ini di situ ada Mu'tazilah, di situ ada Asy'ariyah, dan di situ ada beberapa hal Kullabiyah, Maturidiyah dan seterusnya. Nah, kembali ke situ, kadang ada kaitan bahwa sebagian mereka mengatakan di Al-Qur'an ada majaz, ungkapan untuk menakwil-nakwilkan. Jadi ketika disebut bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, oh maksudnya bukan tangan beneran, maksudnya adalah pemberian karom, kemuliaan dan seterusnya. Ketika disebut penglihatan Allah, oh maksudnya bukan penglihatan sungguhan, itu ungkapan saja ya, kinayah, majaz dan seterusnya ya. Adapun salaf terdahulu dan kembali dihidupkan mujaddid oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwa apa adanya kecuali ada dalil qarinah yang merubahnya, menggesernya dari zahirnya. Jika tidak, maka sebagaimana dikatakan dari sejumlah salaf, amirruha kama ja'at. Ayat-ayat sifat berlakukan sebagaimana datangnya. Ini termasuk la akhadna minhu bil yamin. Tentu kami akan ambil dia dengan tangan kanan ya. Dan apa yang disebutkan Allah sifat tentang dirinya ya, tangan kanan. Apa yang Allah SWT sebutkan menciptakan Adam dengan kedua tangannya ya, nusbithu kama yusbit, kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Nasifu kama wasaf, kami sifati, kita sifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya, karena Allah yang lebih tahu. Dan begitu pula bima wasafa bi rasuluhu alaihi salatu wassalam, dengan apa yang disifati oleh rasulnya alaihi salatu wassalam ya. Adapun kaifiyah bagaimananya kita tidak tahu, hanya disebut mungkin sama namanya ya, namanya manusia di antara makhluk satu dengan yang lain berbeda ya, hidungnya fulan dengan hidungnya fulan beda, apalagi hidungnya manusia dengan hidungnya ya entah misalnya apa ya, di antara hewan tentu berbeda telinganya dengan telinganya dan seterusnya, apalagi makhluk dengan khalik ya. Sekalipun disebut demikian seperti apa, yang jelas Allah tidak memiliki sifat aib atau kekurangan ataupun cacat. Dan apa yang Allah sifati kita tetapkan sebagaimana itu. Disebutkan di sebagian tafsir ya demikian. Ya, itu menunjukkan kekuatan ya. Laqad naminu bil yamin. Ya, dan begitu pula juga al yamin dipakai juga untuk syaraf, sesuatu kemuliaan, kekuatan di samping yang kuat juga kemuliaan ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ma kunta tatlu min qabli min kitab wala takhutuhu bi yaminik, tidaklah engkau menulis dengan tangan kananmu. Jadi itu juga kepemuliaan. Begitu pula seorang mengambil dan menerima dengan tangan kanan, yaitu halal yang mulia. Ada pun tangan kiri untuk istinja, untuk mengambil yang kotor dan seterusnya. Laqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin, kemudian kami akan putus darinya alwatin. Alwatin irkun muttasilun bil qalb, tadi urat jantungnya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah, walau kudira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasya wa kalla taqawwala 'ala Allah la ajalahu bil uqubah. Walau kudira, seandainya ditakdirkan, ya, di dicontohkan, dimisalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat-buat ucapan palsu atas nama Allah, hasya wa kalla, dan ini tidak mungkin. Seandainya seperti itu, la ajalahu bil uqubah, pasti Allah sudah menyegerakan hukuman, ya, terhadap pelakunya. Wa akhdhuhu akhdhu azizin muqtadir. Dan ketika Allah mengambil hukuman, menyiksa, tentulah itu pengambilan dari Aziz Muqtadir, zat yang maha perkasa dan maha mampu. Ya, kadang sebagian orang, sebagian raja atau penguasa ingin, atau yang berwenang ingin menghukum, tetapi yang ingin dihukum lepas, memberontak, lolos, atau tidak mati-mati, ya mungkin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak, ya, menghukum, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, pasti terjadi. Li'annahu hakim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala aziz muqtadir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha hikmah, ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Fa hikmatuhu taqtadi alla yumhil al-kadhiba alaih. Di antara hikmah Allah mengharuskan bahwa Allah tidak akan menunda-nunda seseorang yang berdusta atas nama Allah. Alladhi yaz'umu anna Allah abaha lahu dima'a man khalafahu wa amwalahum. Ya, orang yang mengira, menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan, yaitu darah orang yang menyelisihinya dan harta mereka, wa annahu huwa wa atba'uhu lahumun najah wa man khalafahu falahu al-halak. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di situ ma abaha lahu dima man khalafahu amwalahu, nah, menyelisih Nabi alaihissalam, ya, dihalalkan yang dalam keadaan apa mereka, yaitu harbi, tidak ada ikatan perjanjian damai. Ya, disebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, dan itu dia tadi, wa annahu huwa wa adba'uhu lahumun najah, dan bahwa beliau Nabi alaihissalam dan para pengikutnya, lahumun najah, mereka lah yang akan mendapat keselamatan. Wa man khalafahu falahul halak, dan siapa saja yang menyelisih beliau pasti binasa cepat atau lambat. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, waju'ilatis saghar wal hawanu ala man khalafa amri, waju'ilatis saghar wal hawan, dan dijadikan kekerdilan dan kehinaan ala man khalafa amri, bagi setiap yang menyelisih perintahku. Ya. Dan demikian itu wakil yang terjadi, ya. Apakah itu yang langsung Nabi palsu? Berapa banyak orang mengaku Nabi palsu dari Musailamah al-Kadzab dan yang lain-lainnya, ya. Lihat bagaimana akibat urusan mereka. Apakah demikian pula ru'usul mubtadi'ah? Ya, ru'usul mubtadi'ah, sebagian mereka ada yang disembelih, dan sebagian mereka ada yang dibuang ke laut, dan sebagian mereka ada yang ditahan, dan seterusnya, berbagai macam, ya, bentuk mereka, dan tidak akan mendapatkan kejayaan. Ya, kalaupun ada, maka itu istidraj, hanya sementara waktu. Namun yang Allah janjikan, la tazalu ta'ifatu min ummati alal haqqi zahiri, adalah para atba'ur rusul. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, ya, wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguhnya antara kami dan mereka lah yang akan menang. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan pembelaan, ya, nasrul mu'minin, dan begitu pula para rasul, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan bela dan menangkan mereka. Adapun yang menjadi mereka, ya, itu diancam, dan di situ salah satu juga dalil yang dipakai oleh usuliyun menunjukkan bahwa perintah menunjukkan wajib, aliyah dari ladina yukhalifuna amri. Hendaknya orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir antusibahum fitnah yusibahum antusibahum adzabun alim, mereka ditimpa fitnah atau adab yang pedih. Al-bidar, al-bidar bertaubah, maka yang menjadi si Nabi SAW segera untuk bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala dan muhasabah dan menutupi dengan kebaikan-kebaikan. Namun yang terus-menerus dalam keadaan apalagi zahir menentang mukhalafah, menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat atau lambat dia akan binasa. Falahul halak, ya. Dan akan terbungkam dan terkalahkan, ya. Dan akibatnya akan selalu buruk. Fa idza kana Allah qad ayyada rasulahu bil mu'jizat, maka apabila Allah telah menguatkan Rasulnya dengan berbagai mukjizat, wabarhana ala sidqi ma jaa bihi bil ayatil bayyinat, dan Allah membuktikan atas kebenaran apa yang beliau bawa berupa ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Ya, wa nasrihi ala a'da'ih, dan berupa pertolongannya terhadap musuh-musuhnya. Ya, lihat bagaimana ya Nabi alaihi salam dan para sahabat yang tidak seberapa pasukannya dibandingkan Romawi, Persia. Tidak seberapa persenjataannya. Ya, tidak seberapa dulu peradabannya dan yang lainnya, dianggap ketinggalan jauh, peradaban terbelakang. Peradabannya tidak semodern Romawi Persia, teknologinya, persenjataannya, pasukannya dan seterusnya. Ya, namun ketika mereka mengikuti Rasul utusan Allah, perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum, dan ayat-ayat yang semisal, jika kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa makkanahu min nawasihi, min nawasihim, Allah kokohkan ya ubun-ubun mereka. Fahuwa akbaru syahadatin minhu ala risalatih, ini termasuk bukti terbesar atas kebenaran risalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bandingkan berapa banyak orang mengaku kedatangan Ruh Kudus, orang mengaku diturunkan wahyu kepadanya, mengaku sebagai nabi palsu, entah sedikit atau banyak pengikutnya, entah cepat atau secukup lama, tapi kemudian akhir kesudahannya selalu kemudian habis ajarannya, tidak lagi terdengar. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus, berapa banyak sampai hari ini muslimin terus bertambah di Eropa, di Amerika, dan jumlah jamaah haji sudah ya luar biasa, sampai kuotanya nunggu harus belasan tahun, yang puluhan tahun sebagian, saking banyaknya orang berbondong-bondong mau haji. Ya, tidak ada perkumpulan sebesar perkumpulan di Arafah dan yang lain. Ya, bagaimana muslimin terus ingin menunjukkan kebenaran ajaran. Dan bagaimana dulu Nabi SAW yang disebutkan oleh karenanya seorang dari orientalis barat sekalipun, ya, ada seorang menulis 100 tokoh ya ternama di dunia, ya. Kemudian dia sebutkan nomor 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun kita tidak mengindahkan ya apa yang disebutkannya, karena di situ disebutkan tokoh-tokoh, ada yang muslim, ada yang kafir, dan tentunya ya inna sayfa tanqusu qadruhu, ya pedang itu justru berkurang nilainya ketika dibandingkan dengan tongkat. Ya, tentunya jika Nabi meskipun ditaruh nomor 1, kalau dibandingkan dengan yang tidak pantas ya menjadi berkurang, tidak sepantasnya. Ya, namun itu sedikitnya adalah pengakuan dari sebagian mereka yang mau menilai secara objektif bagaimana pengaruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Dan disebutkan belum pernah dalam sepanjang sejarah ada ya penaklukan, ya kemenangan dalam peperangan yang terluas dan tercepat dibandingkan dengan penaklukan Futuhat Islamiyah. Futuhat, penaklukan Islamiyah. Kalau yang lain ya mungkin ada luas wilayah berapa kilometer sebulan ini, berikutnya vakum, besok lagi kapan dapat lagi. Tapi ini terus merangsek sampai unta-untanya Umar itu tidak kuat karena salju, daerah bersalju. Ke timurnya, ke baratnya, ke utaranya, bahkan pakai kapal mulai, dan terus luar biasa. Ya, kalau dihitung perharinya sampai sekian kilometer, itu futuhat. Ya. Dan mereka menganggap itu semua kemenangan, imma kemenangan dan mati di jalan Allah, syahadah, ataukah yaitu yaitu mereka menang dan dapat ghanimah, ataukah terbunuh di jalan Allah, semuanya adalah kemenangan. Dan apa yang disebut ini termasuk di antara bukti kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran-ajarannya. Dan berapa banyak, bukan hanya sebagian tuduhan penaklukan Islam tersebar dengan pedang saja, tidak. Berapa banyak daerah dibuka dengan dakwah, ya, sekalipun banyak dengan pedang. Maka disebut ada pedang, ada kitab, ya. Ya, ada dua jihad, jihad ilmi dan jihad silah menjata. Termasuk Madinah. Madinah itu penduduknya masuk Islam, ya, enggak ada pakai perang-perang apa. Ya, Nabi dan sebagai sahabat masih di Mekah. Madinah dengan dikirim Mus'ab bin Umair, dakwah satu demi satu tokoh-tokohnya sehingga penduduknya mayoritas masuk Islam. Nabi datang, mereka sudah menanti-nanti. Madinah dibukakan kota itu, bukan seperti sebagian yang lain, ya, mungkin Taif, mungkin Khaybar, mungkin beberapa daerah lain, tapi Madinah salah satu keistimewaannya, ya, masuk Islam, mengakui kekuasaan Islam dengan ilmu, bukan dengan pedang. Dan negeri kita, ya, termasuk, ya, negeri kita tersebar, ya, ya, Islam melalui para pedagang, ya, Arab menyebarkan agama dan seterusnya, masuk Islam satu demi satu dari kepercayaan animisme yang lama dan kepercayaan agama-agama lain masuk Islam. Terus tidak ada yang memaksa nenek moyang kita masuk Islam di bawah naungan pedang, tidak ada, ya, padahal ini termasuk negara terbesar di dunia, penduduk Muslim terbesar. Penduduk Indonesia masuk bukan dengan onwah, bukan dengan kerasan. Maka ini menunjukkan juga kebenaran risalah al-Islam. Taib. Wa qawluhu fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau kami ambil dia dengan tangan kanan, kami potong urat jantungnya, fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menghalanginya. Ai lau ahlakahu, seandainya Allah membinasakan Nabi, mamtana'ahu binafsi, maka dia tidak bisa membela dirinya sendiri, wala qadira ahadun an yamna'ahu min adzabillah, dan tidak ada seorang pun bisa membelanya, melindunginya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, wa innahu laqur'anun wa innahu latadzkiratul lilmuttaqin, dan sesungguhnya dia adalah pengingat bagi orang yang bertakwa. Wa innahu ay alqur'anul karim, sesungguhnya dia yaitu Al-Qur'anul Karim ini yang dibacakan dan dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la tadzkiratul lil muttaqin, adalah pengingat, ya, lil muttaqin, ya, seperti tadzkirah itu pengingat, ya. Di antara hikmah Allah jadikan adanya api selain untuk masak, untuk bakar sampah, untuk perapian dan penerangan para pelancong musafir yang tidak punya cahaya, ya, dan kehangatan dan faedah-faedah yang lain. Ya, an-nar kata Allah, ya, jadikan tadzkiratan wa mata'al lil muqwim. An-nar Allah jadikan, ja'alnaha tadzkiratan, jadikan pengingat. Pengingat apa? Api itu panas, apalagi api neraka di akhirat. Namun betapa seringnya kita lupa. Dan di sini Al-Qur'an juga sebagai pengingat. Ya, innahu latadzkiratul lil muttaqin, wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Al-Qur'anul Karim adalah sebagai pengingat bagi orang bertakwa. Yatadzakkaruna bihi masalih dinihim wa dunyahum. Mereka teringat dengan mempelajari, mengkaji Al-Qur'an ini, mereka teringat akan kemaslahatan dinahum atau dinihim, agama mereka, wa dunyahum, dan kemaslahatan dunia mereka. Ya. Ada di Al-Qur'an Al-Karim, entah masalah madu, entah masalah pengobatan, entah masalah warisan, kan mas dunia, entah masalah hukum nikah, nikahkan ataupun talak, entah hukum zihar, ya, entah masalah hijab, entah masalah sholat, entah zakat dan ahlinya, dan seterusnya. Ada yang masalah din, dan ada masalah dunia, ada masalah sebagian jual beli, ada masalah pegadaian, disebutkan di Al-Baqarah, dan beberapa hal. Kemaslahatan dunia dan agama diingatkan dengan Al-Qur'an. Fa ya'rifunaha wa ya'maluna 'alaiha, mereka mengenalinya, mereka beramal dengannya. Yudzakkiruhumul aqaidad diniyah wal akhlaqal mardiyah wal ahkam syar'iyyah. Al-Qur'an mengingatkan mereka akan akidah, akhlak dan fikih. al-aqaid ad-diniyah. Satu, aqaid ad-diniyah, akidah-akidah dalam beragama, tentang malaikat, tentang jannah wan nar, tentang sirat, tentang akidah terhadap yang wajib kita imani. Wal akhlak al-mardiyah, Al-Quran juga mengingatkan tentang akhlak-akhlak yang diridhoi, akhlak-akhlak yang mulia. Tiap-tiap kita ada bibit-bibit akhlak buruk, ya, seperti yang disebutkan khuliqal insan halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a, ya, illa al-musallin. Ada yang semisal khuliqal insan ya wa innal insana zaluman jahula, dan berbagai akhlak yang buruk, maka diperbaiki dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an di dalamnya terdapat pengingat untuk berakhlak mulia. Yang ketiga, wal ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i. Inilah fikih, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum dalam salat, hukum-hukum zakat, hukum-hukum warisan, ya, hukum-hukum pernikahan, talak, ya, dan yang lainnya. Fayakununa minal ulama'i rabbaniyin, sehingga mereka bisa menjadi ulama rabbaniyin, ataupun wal ibadil arifin, hamba-hamba Allah yang kenal dengan Allah. Wal a'immatil muhtad mahdijin, imam-imam yang mendapat petunjuk. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami sungguh mengetahui bahwa di antara kalian ada para pendusta. Mukadzibin yakni mukadzibina bihi, kami betul-betul tahu. Wa inna lana'lamu, dengan inna huruf taukid, lam lam taukid, wa inna lana'lamu, kami sungguh benar-benar kami tahu. Anna minkum, diulangi lagi, benar-benar di antara kalian ada yang mukadzibin, ini bihi, mendustakan Al-Qur'an, tidak percaya Al-Qur'an, tidak mau iman dengan Al-Qur'an, tidak mau mempercayai Al-Qur'an sebagai jalan hidup, tidak mau mengakui kebenaran Al-Qur'an, tidak mau mengakui dan mengikuti ajaran kebenaran di dalamnya. Wa hadza fihi tahdid, di dalam ayat ini terdapat ancaman. Wa wa'idul lil mukadzibin, ya, gertakan dan ancaman untuk para orang-orang yang mendustakan Al-Qur'anul Karim. Fa innahu sayu'aqibuhum 'ala takdzibihim bil 'uqubatil balighah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka atas sebab pendustaan mereka terhadap Al-Qur'an dengan hukuman yang amat dahsyat, 'uqubah al-balighah. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya itu akan menjadi penyesalan terhadap orang-orang kafir yang mereka mendustakan kalam Allah ini. Siapa-siapa mereka, orang kafir dan mengikuti jejak mereka yang mendustakan daripada Al-Qur'anul Karim, maka kelak urusan mereka, mereka akan menyesal. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di sini, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Ya, fayandamuna 'ala tarkil iman bihi, sehingga mereka menyesal, kenapa dulu saya tidak mau mengimaninya, kenapa dulu saya tidak mau mengikuti Al-Qur'an dan mempelajari isinya, menjadikannya sebagai pedoman hidup saya. Menyesal mereka kelak, bahkan sebelum matinya, ketika sekarat menyesal dia, ya, dan sudah terlanjur, kalau nyawa sudah di kerongkongan tidak diterima taubat, ya. Innallah yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir, Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai kerongkongan. Dan Fir'aun menyesal, dan dia mengatakan beriman kepada ilahnya Bani Israel menjelang tenggelam, tapi sudah tidak diterima karena sudah di ujung kematian. Sebagaimana matahari terbit dari barat, tidak lagi dari timur, semua orang baru percaya. Baik, kita lanjutkan sebentar. Tadi sampai pada firman Allah, wa innahu lahasratun 'alal kafirin, sesungguhnya yang demikian akan menjadi penyesalan, ya, pendustaan terhadap Al-Qur'an, ya, akan menjadi penyesalan 'alal kafirin, terhadap orang-orang kafir. Fa innahum lamma kafaru bihi, mereka ketika ingkar terhadap Al-Qur'an, wa ra'au ma wa'adahum bih, dan juga melihat, menyaksikan apa yang dulu diancamkan terhadap mereka ternyata benar, tahassaru, mereka pun menyesal. Iz lam yahtadu bih, ketika mereka dulu tidak mau berpetunjuk dengan Al-Qur'an. Walam yang qadu li amri, dan tidak mau tunduk dengan perintah Al-Qur'an. Fa fatahumut tsawab, sehingga mereka kehilangan pahala. Wa hasalu al-ashadil adab, dan justru mendapatkan sekeras-keras siksa. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala sebab yang bisa menolong, membantu mereka. Sudah terlanjur, sehingga hanya ada hasrah, penyesalan. Dan satu hal yang lain, Al-Quran diturunkan ya terutama ya untuk yaitu muslimin mukminin. Sekalipun di sini ayat ancaman-ancaman hasratun alal kafirin, terhadap orang kafir, namun bukan bermakna hanya orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diingatkan juga adalah orang yang tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka ini menghasung kita untuk banyak-banyak bertobat dan minta tolong kepada Allah SWT untuk diberikan hidayah, taufik, sabat, istiqamah, dan mengambil sebab-sebabnya. Sebab Al-Quranul Karim di antara khasa'is banyak sekali, sebagai obat, dia juga fadilahnya banyak. Salah satunya ya'ti syafi'an li ashabi yaumil qiyamah, akan datang mensyafaati pemeluknya ahli Quran pada hari kiamat. Dan disebut dalam hadis lain, fa innahu hujjatun laka aw alaik, Al-Quran bisa sebagai hujjah membelamu kelak. Ya, itu hadis umum. Dan di sana ada atar Buraidah, dan Abu Hurairah disebut ya bagaimana disebut dengan detail ketika seorang akan disiksa, Al-Quran datang membela dengan bentuk seorang laki-laki. Ya, membela, ya Allah, dia ini dulu selalu membacaku dan seterusnya begini, mengamalkan. Dan ada yang lain, yang selainnya, yaitu ya Allah, dia adalah syarru hamli, dia adalah sejelek-jelek orang yang membawaku, dia menghafalku tapi tidak mau mengamalkanku, ya, dan seterusnya. Maka ini juga termasuk menjadi tanbih bagi kita. Bukan bermakna kemudian kalau begitu berat ya menghafalkan Quran, iya berat, tapi bukan berarti kemudian sudah ditinggalkan, karena kemudian mundur semakin kena. Mana arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka, ya, wa may ya'shu an dzikri rahmanin qayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Maka siapa yang meninggalkan zikrullah dan termasuk Al-Qur'an, semakin kuat pengaruh syaitan terhadapnya. Ya. Dan bukan bermakna juga orang yang sudah baca Qur'an, orang yang sudah hafal Qur'an kemudian juga dia sudah bebas dan aman. Ya, tetap. Maka di sini juga sebagai pengingat, meskipun di ayat disebut hasrah, penyesalan bagi orang kafir, agar supaya demikian kita juga tidak menyesal, hendak kita bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la haqqul yaqin, sesungguhnya ini adalah haqqul yaqin, ya, ai a'la maratibil ilm, adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Fa inna a'la maratibil ilm yaqin wa huwa al ilmu tsabit alladhi la yatazalzal, ilmu paling tinggi adalah yakin, dan ilmu itu kokoh, tidak berguncang, la yazul, tidak hilang. Wal yaqin maratibu thalathah, dan ilmu yang sampai tingkat yakin tingkatannya ada tiga. Kullu wahidin wahidatin a'la mimma qablaha, sebagiannya lebih tinggi dari yang lain. Awwaluha ilmul yaqin, yang pertama ilmul yaqin, wa huwal ilmul mustafad minal khabar, suatu yang datang dari khabar, riwayat yang sahih, dari hadis Nabi yang sahih, dari ayat. Maka kita tahu ilmunya, kita yakin, itu tingkat pertama. Tsumma ainul yaqin, kemudian yang kedua ainul yaqin, wa huwal ilmul mudrik bihasatil basar, ilmu yang diketahui, dirasakan dengan melihat. Ketika seorang sudah melihat, oh ternyata benar terjadi, ya, Nabi dulu mengatakan begini, dia adalah ciri hari kiamat, taqarrubul aswaq, berdekatan apa namanya pasar-pasar, sinfani lamarhuma min ummati, dua golongan belum aku lihat dari umatku, kasiatun ariyat, wanita berpakaian tapi seakan telanjang. Di zaman Nabi enggak ada. Terus sekarang melihat, berarti sudah bukan ilmu yakin lagi, tapi ainul yakin, tinggi, naik lagi. Tsumma haqqul yaqin, yang paling akhir haqqul yaqin, seperti yang disebutkan jannah wan nar wa huwal ilmul mudrik bihasatiz dzaw wal mubasyarah. Maka mereka ini yang menyesal, innahu lahasratun alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin, ini sesuatu yang hak dan benar. Ketika mereka merasakan yang mereka diancam dulu tidak percaya, ternyata mereka merasakan siksa neraka dan seterusnya, sudah tingkat ilmu yang yakin yang paling tinggi, namun sudah terlambat dan tidak bermanfaat. Wa hadzal Qur'anul Karim bi hadzal wasf, Al-Qur'an ini dengan sifat seperti ini, yakin. Fa inna ma fihi minal ulumil muayyidah muayyadah bil barahinil qat'iyyah, dalamnya ilmu dengan bukti-bukti qat'i. Wa ma fihi minal haqa'iq wal ma'arifal imaniyah yahsulu bihi liman dzaqahu haqqal yaqin, Orang yang mempelajarinya, mengimaninya akan merasakan hakul yakin. Terakhir ayat Allah tutup, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah mensucikan dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung, ai nazzihu, sucikan Allah, bersihkan Allah, amma la yalik, dari apa yang tidak pantas, bijalalihi, terhadap kemuliaan Allah, wa qaddishu, sucikan, bidzikri awsafi jalalihi wa jamalihi wa kamalihi, sebutkan dengan sifat-sifat keagungan, keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan ini tamma tafsir surat Al-Haqqah, selesai dari surat Al-Haqqah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita baca tafsir dari surat Al-Ma'arij. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.